Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kita sedikit lanjutkan sekedar mengingatkan yang dibahas tadi, bahwa 10 perkara yang kata Ibrahim bin Adam ini bisa membatalkan ibadah kepada Allah dalam kaitan dengan ijabah doa, dikarenakan hatinya telah mati karena 10 perkara tersebut. Yang pertama tadi, yakni kita mengaku mengenal Allah tapi kita enggak mentaati Allah. Yang kedua, kita membaca Quran tapi kita enggak mengamalkannya. Dan yang ketiga, kita mengakui mencintai Rasul tapi kita meninggalkan sunnahnya. Dan yang keempat, kita mengaku memusuhi setan, atau mereka, kita semua mengaku memusuhi setan justru menjadi pengikutnya. Dan yang kelima, kita mengaku mencintai surga namun kita tidak pernah beramal untuk meraihnya. Yang keenam, kalian mengaku atau kita mengaku takut kepada neraka, cuma kita tidak pernah meninggalkan perbuatan dosa. Dan yang ketujuh, yang keenam, kita mengaku takut kepada api neraka, tapi kita tidak pernah meninggalkan perbuatan dosa yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketujuh, kita mengaku bahwa sesungguhnya kematian itu sesuatu yang pasti terjadi, namun kita tidak pernah melakukan persiapan untuk menyambut itu. Dan yang berikutnya, kita mengaku sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan aib diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, kita memakan nikmat Allah tapi kita tidak pernah mensyukuri. Dan yang terakhir, kita menguburkan jenazah tapi kita tidak mau mengambil pelajaran darinya. 10 perkara ini kata Ibrahim bin Adam bisa menyebabkan hati ini mati. Sedangkan Allah berikan sebuah ukuran dalam diri manusia itu dengan hati. Bahkan salah satu bentuk kemuliaan Ibrahim yang dikatakan Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, idja'a rabbahu biqalbin salim. Dia orang yang selalu mendatangi Allah dengan hati yang suci, hati yang bersih. Kelebihan dari Ibrahim alaihissalam. Dan seluruh orang-orang yang baik pun tahu bahwa illa man atallahu biqalbin salim, sampai di akhirat nanti pun orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini semua kalau dikaitkan dengan kehidupan manusia, betapa indahnya ibadah ketika kita mengedepankan hati. Karena kalau tidak, kita menjadi orang yang sering komplain dalam ibadah kepada Allah. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun merasakan itu. Salah satunya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Antum bisa melihat dalam Al-Qur'an itu surat Yunus ayat 88 atau surat ke-10 ayat 88, ketika Allah abadikan perkataan Musa. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabili. Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adzab al'alim. Ini doa Musa. Kalau kita terjemahkan, kelihatan kayak agak komplain gitu loh. Ketika Musa mengatakan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia. Rabbana, duhai Tuhan kami, kamu telah memberikan kepada Fir'aun dan kaumnya perhiasan dunia, harta kekayaan. Rabbana liyudillu an sabilik, duhai Tuhan kami, karena kamu kasih dia harta, maka dia menyesatkan banyak orang dari jalanmu. Komplain bukan? Kayak komplain ya. Kemudian Rabbana itmis ala amwalihim wasdud ala kulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzab alalim. Kalau begitu Tuhan kami, tolong musnahkan mereka, binasahkan harta mereka, jangan bikin hati mereka ini berpikir sampai mereka bertemu dengan azab. Kata Ibnu Katsir, doa ini sampai dengan ijabah yang ayat ke-89 nya qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladziina la ya'lamun. Ijabah doa Musa itu butuh 40 tahun untuk Allah ijabah. Musa 40 tahun baru diijabah. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dia berbuat dosa, iblis anggap inikah manusia yang sempurna berbuat dosa. Padahal dengan Adam berbuat dosa turun syariat taubat. Itu kata Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Arabi dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ya, faedah-faedahnya itu. Karena kalau tidak Adam berbuat dosa, setan pun heran, iblis pun heran. Ini manusia yang tercipta dengan syahwat dan nafsu, enggak tergoda nikmatnya khuldi, buah khuldi. Maka tergoda, ketika tergoda dia bangga, dia lupa bahwa ada manusia yang pasti berbuat salah dan Allah selalu buka pintu maaf buat orang yang berbuat salah kalau dia mau bertobat. Cuma mungkin ada dua model orang bertobat. Model yang pertama, memang dia berilmu, makanya dia beristighfar kemudian bertobat, itu yang paling betul. Tapi ada juga model yang kedua, dia tobat mau gak mau tobat gitu loh. Karena memang dipaksa sama keadaan. Pak, antum sudah gak ngerampok lagi. Waduh, udah tua. Anak sekarang udah gak kuat lari. Dulu sih masih muda lari, sekampung muda gak kena gitu. Sekarang sudah gak kuat dah, makanya saya gak mau ngerampok lagi dah gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah gak mampu. Bukan berarti apa caranya betul dengan dia berilmu kemudian dia berilmu. Tapi ini cara Allah. Karena Rasul mengatakan, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dipanjangin sama Allah dan bagus perbuatannya. Makanya boleh jadi dulu masih muda dia gak baik, di hari tuanya dia berbuat baik, mungkin punya penyesalan, ya Allah, saya gagal mendidik anak. Dulu saya gak mendidik dengan cara yang baik, sekarang saya bagaimana nih cara mendidik dia? Udah gak mungkin, bertobatlah. Karena tobat itu amal soleh. Dan amal soleh itulah yang menjadi penyebab kemuliaan anak-anak kita nantinya. Makanya Allah utus Nabi Khidir untuk menjaga dua anak yatim. Fakana abuhuma soleh, karena orang tuanya soleh. Enggak dijelaskan solehnya seminggu, setahun, apa lama. Betul? Maka yang paling baik memang sisa umur kita ini gak bicara muda, gak bicara tua. Karena kita gak pernah tahu besok apa yang terjadi. Istiqomah di atas kesolehan kita insya Allah. Mudah-mudahan sepintas nasihat yang disampaikan ini manfaat buat diri saya pribadi, antum-antum sekalian. Terus kita menuntut ilmu, istiqomah di atas sunnah insya Allah. Fadal, kita berdialog. Yang mau bertanya silakan. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Fadal, antum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang paling afdol dari itu hadis apa yang menyebabkan doa itu tidak diterima? Matanya bagaimana? Karena ini ansar ya, jadi yeah, bisa ditanyakan. Tapi kalau hadis kita, maka yeah, kita harus menolak. Nah, itu pertama. Yang kedua, tadi diperlukan sabar untuk meraih jawab Allah atas doa-doa yang yeah, kita berikan. Apakah cukup kalau kita bolehkan berandai-andai doa itu? Barakallahu fiik, masyaallah. Antum bisa rujukan perkataan saya yang saya simpulkan dalam bentuk perkataan Ibrahim bin Adam yang 10 perkara tadi pada kitab Al-Mustadrak Al-Hakim tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan doa, atau kalau mau simpel satu buku kitab Adawad-Dawa. Adawad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di mana secara global Allah mengatakan dalam lisan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, yustajabu lil abdi ma lam yadu bi ismin aqatirahin awil istijar. Secara global Rasul bersabda dalam sebuah riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, bahwa Rasul mengatakan seluruh doa hamba itu diijabah kecuali tiga doa. Nah, tiga doa ini yang menjadi penyebab tercipta banyak buku. Apa doa yang enggak diijabah? Yang pertama, malam yadu bismin, ketika orang berdoa untuk sebuah dosa dan maksiat. Nah, berkaitan dengan dosa dan maksiat, si pelakunya pun dikritisi. Kan dalam kitab tersebut dijelaskan tentang sebab-sebab diijabahnya doa, kebalikannya. Kalau ini terhalang, ini ijabah doa. Yang salah satunya, doa dibaca dan diminta oleh orang yang mengenal Allah dengan benar. Di waktu yang mustajab, ketika terpepet, dan seterusnya banyak gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang berdoa untuk sebuah dosa dan maksiat, maka enggak bakal diijabah. Yang kedua, ma'auqatir rahim, atau dosa doa yang berkaitan dengan mutus silaturahim. Ya, menghancurkan kehancuran sebuah negeri, menghancurkan apa orang-orang Islam dan lain sebagainya, yang kita belum pernah berdialog langsung, belum pernah tahu maksud, sehingga kita senang sekali berdoa, ya Allah matikan dia, musnahkan dia, sementara dia masih bisa dirubah, kan orang hidup masih bisa berubah, atau mungkin enggan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin layak kita jumpai dia. Sementara ada hadis yang mengatakan man arada aib satu fi rizqi wa yunsalahu fi asarihi falyasir rahimahu, rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang diinginkan panjang umur, sehat badan, banyak rezeki, sambung silaturahim. Maka doa mutus silaturahim itu haram dalam Islam. Dan yang terakhir, istijal. Nah, istijal inilah yang kita bahas. Istijal ini bertanya sahabat. Walaupun sahabat tahu istijal itu tergopoh-gopoh. Seperti ayat Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Allah ciptakan manusia itu tergopoh-gopoh. Bukan bangga kalau jadi orang yang tergopoh-gopoh. Ilmu yang bikin kita tenang. Mal istijal ya Rasulullah? Apa itu istijal tergopoh-gopoh ya Rasulullah? Yaqulul abdu qad da'autu da'autu falam ara yastajibuli. Ketika seorang hamba tuh enggak sabar ngomong sama Allah, aku telah berdoa ya Allah, tapi tidak kulihat jawabannya. Itu haram di Islam. Jadi panjang memang, karena enggak mungkin waktu yang singkat saya mendetailkan gitu ya. Barakallahu fiik. Tapi berkaitan dengan doa kita pun sama. Kadang Allah tunda doa itu untuk kemaslahatan yang akan datang. Tadi fakan Abu Masal. Kan kita orang tua terlalu mengatakan Rabbi habli minas solihin gitu, atau Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun. Jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang yang enak dipandang mata. Mungkin ketika kita meninggal baru dia diakui oleh masyarakat. Mungkin. Ya, banyak ulama yang orang tuanya sudah meninggal baru anaknya mulia karena doa orang tua. Makanya alangkah mulianya kita ini menjadi orang tua yang soleh dan soleha, supaya Allah akan muliakan anak-anak kita nantinya insyaallah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kita baca ini pertanyaan panjang. Assalamualaikum Ustaz. Terkadang khusyuk dalam sholat itu jauh. Sampai sujud dalam satu rakaat satu kali sujud, setelah itu ada keraguan sudah berapa rakaat dikerjakan. Terkadang selesai salam lupa untuk sujud sahwi, selesai zikir baru ingat untuk sujud sahwi. Hal seperti ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan dan pencerahan. Iya. Bahasanya simpel, kalau bahasa Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Orang mana tuh? Bukan orang Arab kayaknya ya. Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Siapa dia? Siapa dia? Imam Bukhari. Yang hadisnya kita pakai, dia bukan orang Arab, dia orang Rusia ya. Imam Bukhari itu dalam kitab Sahih Bukhari itu mukaddimahnya itu mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Biasakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Salat ini ibadah. Nah, kalau kita enggak berilmu tentang salat, ya udah kata Rasul apa? Ruku dan sujud saja. Kayak orang puasa cuma haus dan lapar. Padahal kalau dia berilmu tentang salat dari mulai wudu saja, itu dia akan jaga. Kenapa? Karena globalnya ayat hadis ayat mengatakan apa ayat innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Hadis ini mengatakan Allah itu baik cuma nerima yang baik. Nah, sekarang kalau air saja listriknya boleh nyolong gitu loh. Atau bayaran listriknya pakai uang haram gitu loh. Terus kita pengen wudu dengan yang baik, mungkin wudunya baik tapi kan diterimanya wallahu alam, betul? Atau kita pengen dapat berkah orang-orang miskin, sementara kita orang yang cukup rezeki masih pakai premium gitu loh. Lawang premium itu kan sedekah pemerintah buat orang miskin. Yang miskin fadhol, yang kaya jangan gitu loh. ini masih diembat juga punya orang miskin, masya Allah. Tapi berdua minta sorga, lucu kan? Kayak begini loh. Ini kita anggap remeh, kita anggap biasa. Ya, minta sorga abis ngambil punya orang miskin, ya Allah masukkan sorga, ya Allah. Hak si miskin dimakan. Wayadubillah wa na'udzubillah. Makanya agama ini yang paling asik aplikasi diri. Setelah kita aplikasikan, kita renungkan, nanti bisa menasihati diri. Maka tadi saya katakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Nah, bicara sholat juga sama. Kalau kita berilmu tentang sholat, kita tahu saja manfaat sholat subuh berjamaah. Kita tahu, oh persiapan kita matang. Dari mulai abis isya nih, gak banyak begadang, langsung istirahat tidur. Insya Allah bangun subuh. Berwudu dari rumah, sholat qobliyah subuh. Kalau dekat nih untungnya rumah dekat masjid. Ya. Kita berwudu, kita sholat qobliyah karena dengar azan subuh tadi. Kemudian selesai sholat qobliyah di rumah, kita jalan ke masjid, kita sholat sama imam. Kemudian berzikir hingga terbit matahari. Sholat suruk 2 rakaat berpahala seperti umroh bersama Rasul. Ini kalau semua orang tahu penuh masjid. Cuma kan nggak semua orang tahu tentang manfaat ini. Bisa berangkat visa apa? Bisa berangkat umroh sama Rasul tanpa visa. Masya Allah. Atau apa? Sholatul wusta, sholat asar. Ya. Perintah hafizu ala sholawat wa sholatil wusta wa kumulilaga. Dan terusnya. Jagalah kalian sholat-sholat kalian dan sholat wusta, sholat asar. Kata Rasul apa? Man yatruku sholatul asar habita masna'u. Orang yang meninggalkan sholat asar, Allah musnahkan semua perbuatannya dari pagi. Maka enggak main-main berkaitan dengan waktu-waktu. Dia berilmu, dia akan jaga ini. Dia tahu sekali. Ya, kalau menghadap orang saja dia pakai pakaian yang terbaik, kenapa dia menghadap Allah ini enggak pakai pakaian yang terbaik? Sementara Allah itu baik cuma nerima yang baik. Insyaallah. Ya, kedua, terkadang hati ini malu meminta sama Allah karena banyak kekeliruan, sementara nikmat yang sudah diterima tak pernah berhenti mohon pencerahan. Tidak boleh kita malu sama Allah. Ya, karena memang apa? Nama Allah itu As-Samad, tempat diminta. Sekarang tugas kita minta sama Allah, karena kalau kita enggak minta kita dosa. Bahkan Nabi mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih." Siapa yang enggak nanya minta sama Allah, Allah murka. Ini malu. Berarti kan Allah murka sama dia. Minta sama Allah, tapi mintanya itu yang dibutuhkan, bukan yang sekedar yang diinginkan. Karena banyak di antara kita minta cuma pengen, enggak butuh. Makanya enggak diberi oleh Allah, karena Allah hanya memberi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Wallahu a'lam. Baik. Fadhal. Lagi silakan. Tuhlah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi maksudnya pesan yang tentang sholat dari ambil wudu semuanya tetap, tapi kita punya ilmu ini umumnya yang terjadi di lapangan kondisi kita sangat tipis sekali. Ketika imam itu naik mimbar, imam itu juga melakukan sholat subuh dan kita ikutin, dia tidak berjamaah pada sholat subuhnya, tidak pernah melakukan. Saya ini sebagai ya makmum dia ya. Kemudian apa yang saya rasakan sholat itu tidak ada manfaatnya, tidak berfungsi bagi kita orang muslimin. Kita Allahu Akbar semuanya kita liatin itu takbirnya sebagai imam. Yeah. Kemudian baca ayat-ayat yang 1 dan 2 jelas sholat isya tahuan ya. Yeah. Bacaan tersebut. Kemudian sholat ini 3 yang rakaat 3 saya baru baca iya karena berdua iya karena sahih Allahu Akbar. Itu gimana sah? Yang terjadi lapang ini kita yang pernah itu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kenyataan seperti itu ya. Kadang-kadang apa yang kita dengar dalam bentuk bacaan hadis maupun ayat dipraktekannya itu agak beda. Ju'ilal imam liutam nabihi. Kata Rasul dijadikan imam untuk diikuti. Makanya Bapak pernah dengar sejarah Ali bin Abi Thalib. Nanti lihat ya di kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi tentang Ali. Ali itu pernah pidato di hadapan masyarakat. Ali mengatakan ketika Ali diprotes, Ali, kamu sebagai imam kami tidak sebaik Abu Bakar dan Umar. Apa kata Ali? Jangan kau bandingkan diriku dengan kedua manusia mulia tersebut. Kenapa? Karena pemimpin tergantung rakyat, imam tergantung makmum, kata Ali. Sehingga ketika Abu Bakar menjadi imam, Umar menjadi imam, makmumnya aku. Makmumnya sahabat-sahabat yang lain disebut sama Nabi, sama Ali. Tapi ketika aku menjadi imam, makmumnya kamu, gitu loh. Artinya, ya memang itu kenyataan. Dan ini bagus sekali dikritisi langsung seperti ini sebuah kesalahan. Sehingga DKM perlu tahu bahwa sholat makmum ini tergantung imam, gitu loh. Kalau imamnya baik, baik semuanya. Nah, makanya perlu diklarifikasi. Memang terkadang Pak ya, bacaan yang dizaharkan, husnuzon ya, husnuzon. Bacaan yang dizaharkan dengan bacaan yang tidak dizaharkan lebih cepat membaca yang tidak dizaharkan ketimbang yang dizaharkan. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi bukan berarti lantas dibenarkan, bukan ya. Cuma itu yang terjadi kayak kita. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Pelan-pelan. Alhamdulillah rabbil alamin. Pasti lebih cepat gerakannya ketimbang dizaharkan. Ini sering terjadi. Sehingga kalau kita sudah tahu ketika zaharnya sahih, ya kita berhusnuzon, lembutnya pun sahih. Cuma mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Tapi tetap dalam tanda kurung bahwa ju'ilal imam liyutamma bihi. Bagus pertanyaannya. Dijadikan imam untuk diikuti, itu yang paling baik. Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, fadhal. Silakan yang lain. Ada lagi? Naam, antum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Misalkan begini, kita bukan memutuskan tetapi memindah. Iya. Kalau kita berhubungan terus dengan mereka, itu akan terjadi istilah, ya. Sisihan terus gitu. Iya, iya. Apakah itu menghindari itu termasuk memutuskan silaturahmi? Tabarakallah. Saya berhusnuzon bukan. Karena antum yang mengatakan sendiri tadi bukan memutus tapi menghindar, berarti bukan, gitu ya. Ada hadis yang mengatakan zurghiban tasdad hubban. Zurghiban tasdad hubban. Hadis ini ada di kitab Riyadus Shalihin atau di 297 larangan yang sudah dikonklusin sama Syekh Utsaimin itu ada ya. Zurghiban tasdad hubban. Temui jarang-jarang timbul cinta. Ya, ini kita yang tahu. Karena kalau sering ketemu malah muskilah, mendingan jarang-jarang timbul kecintaan, tapi enggak memutus niatnya. Cuma dijarangin saja. Itu baik, baik sekali. Kita nasihatin anak kalau terlalu sering ngomong, anak bosan. Tapi kalau sesekali kita ngomong dia segan. Ya, bukan meninggalkan, cuma mengatur ritmenya aja gitu loh. Ya, yang biasanya rutin sekarang enggak. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Taib. Her insyaallah manfaatnya nanti kita atur waktu lagi lah insyaallah. Harus terbang ke Bogor misalnya. Saya minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah di atas sunnah. Untuk yang mau melanjutkan kajian bisa dibuka di YouTube ustazsubhanbawazir.com dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat atau bisa secara WhatsApp dan lainnya. Insyaallah manfaat, saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Atau saya undang jamaah sini sekali-kali bertendang ke Bogor. Insyaallah kita bisa kajian sekali di sana insyaallah. Wallahu a'lam bissawab, saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.